Hari Raya selalu memberikan kita ruang untuk berpikir tentang arti kehidupan. Kong si pat cai, itu yang patut diucapkan bagi Anda yang merayakan. Pemaknaan akan kehidupan memang tak mudah. Selalu perlu perenungan yang panjang untuk mendapatkan arti yang sesungguhnya. Kegagalan demi kegagalan menjadi guru yang membawa kita semakin memahami betapa mahalnya hidup ini. Keberhasilan demi keberhasilan membuat kita punya harapan bahwa kita bisa dan sangat mungkin melakukan dan mewujudkan impian di kehidupan. Hari Raya, di mana saja, untuk siapa saja, bukanlah sekedar hari untuk merayakan, di mana kita menumpahkan emosi diri. Tapi hari justru untuk kita merenungkan apa yang harus kita lakukan. Alangkah bijaknya Anda jika menikmati hari raya dalam semangat yang pas. Karena itulah, hari raya mengingatkan kita untuk berbagi bagi sesama. Hari-hari suci yang disucikan oleh umat beragama menuntut kita berkompetisi dalam kehidupan. Berkompetisi untuk melakukan kebaikan. Selamat. Semoga semua kita umat beragama sadar akan panggilan agama. Selamat. Semoga kita manusia memang layak disebut manusia karena hidup dalam damai dan berbagi untuk sesama. Selamat. Jangan nodai diri dalam hidup ini dengan hanya mau menang sendiri. Semoga kita bisa mengerti, memaknai hari-hari tanpa pernah terjebak pada diri. Memaknai hari-hari dengan terus bergairah berbagi. Memaknai hari-hari sehingga hidup makin hari makin penuh dengan arti. Temukan nilai tertinggi dari hidup, yaitu hidup yang berarti dan berbagi. Bersama saya, Bigman Sirait.